Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله pada malam hari ini kita memasuki malam ke-10 bulan Ramadhan tahun 1428 Hijriah, dan kita telah menunaikan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya hingga hari ke-9 dari hari-hari saum Ramadhan. Semoga Ramadhan atau saum kita di bulan Ramadhan tahun ini Allah berikan taufik kepada kita untuk menyelesaikannya dengan takwa, dengan iman, dengan ihtisab, hingga kita mengakhiri bulan Ramadhan tahun ini. Dan semoga saum kita di bulan Ramadhan ini menjadi salah satu kesempatan besar bagi kita untuk kita meraih al-jannah. Sudah sering kita mendengar hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan pula dari sahabat yang lainnya yaitu Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabarani, dan yang selain keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari menaiki mimbar, disebutkan oleh Ka'ab bin Ujrah, falamma artaqa ad-darajatul ula qala amin. Ketika Rasulullah menaiki derajah yang pertama dari mimbar beliau, beliau mengucapkan amin. Falamma kana fi tsaniyah qala amin. Ketika beliau berada di tingkatan kedua dari 3 tingkatan mimbarnya, mengucapkan amin. Falamma kana fi tsalitsa kadzalik. Dan ketika telah di tangga yang ketiga pun beliau mengucapkan amin. Para sahabat terheran-heran. Kemudian mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau mengucapkan amin? Untuk apa dan atas apa beliau mengucapkan amin? Kemudian Rasul menyatakan, arada alayya Jibril, dalam riwayat atani Jibril alaihi salam, telah datang kepadaku Jibril, Ruhul Qudus, Jibril alaihi salam, Sayyidul Malaika, pimpinan para malaika, dan berdoa. Di antara doanya itu, secara singkat saya sampaikan, Jibril menyatakan, raghima anfu abdin dakhala syahra ramadhan walam yughfar lahu, dalam riwayat walam yudkhilhul jannah. Celaka seorang hamba yang telah sempat memasuki bulan Ramadhan, ternyata dia keluar dari bulan Ramadhan dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya. Kita rugi dua kali jika kita keluar meninggalkan bulan Ramadhan dalam keadaan belum mendapatkan maghfirah. Rugi yang pertama yaitu kita tidak mendapatkan maghfirah, kerugian yang kedua kita mendapatkan doa celaka dari Jibril alaihi salam, pimpinan para malaikat yang diaminkan oleh makhluk terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memang kesempatan ini benar-benar kita harus berupaya untuk sampai kepada tujuan Ramadan. Tujuan utama dari disyariatkannya bulan Ramadan yaitu apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada disyariatkannya takwa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa dari adanya shaum ini. Ya, shaum akan melahirkan takwa karena shaum padanya terdapat berbagai macam amalan yang dapat mengekang hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang ammaratun bisu, yang selalu memerintahkan kepada kejelekan, memerintahkan kepada kejahatan, kemaksiatan. Pada bulan Ramadan ini sekian amalan membatasinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sementara kata Allah, orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, kebesaran Rabb-nya, wa nahana nafsa 'anil hawa, dan bersungguh-sungguh di dalam mencegah hawa nafsunya, mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiya al-ma'wa, sesungguhnya jannah adalah tempat kembali dia. Para hadirin yang saya muliakan, tujuan ini Allah pertegas. Kalau tadi pada ayat pertama, Allah berbicara tentang as-siyam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama Allah berbicara tentang as-saum adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyam. Di akhir ayat tentang as-siyam, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 187. Kalau yang tadi ayat 183 dari surat Al-Baqarah, pada ayat 187 pada firman Allah, uhilla lakum lailatal siyamir rafath ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini ahkam, ini hukum-hukum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyan lakumul khaytul abyad minal khaytul aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kemudian Allah menyatakan, tilka hududullah, itulah batas-batas ketentuan syariat Allah. Fala taqrabuha, jangan kalian mendekati apa yang sudah Allah larang. Jangan tentunya pula meninggalkan apa yang sudah Allah perintahkan. Ini semua tadi dari awal syariat ini, demi satu yang kemudian dirinci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Uhilla lakum lailatal siyamir rafathu ila nisaikum. Dicontohkan, diberi bimbingan oleh Rasulullah pada poin ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sampai seterusnya, fala taqrabuhunna wa antum akifuna fil masajid. Rasulullah memberi contoh tentang i'tikaf. Apa makna fala taqrabuhunna wa antum akifuna fil masajid? Sebelumnya Allah menyatakan, kulu washrabu hatta yatabayyan lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Rasulullah merinci apa dan apa yang tidak boleh dilakukan pada saat ini dan apa yang boleh dilakukan. Nah, thumma atimmu siyama ilal lail. Apa makna ini? Rasulullah berbicara dengan rinci dan mencontohkan secara fi'il, secara perbuatan langsung. Kemudian Allah mengakhiri ayat terakhir tentang as-siyam pada rentetan ayat tentang shaum Ramadan ini dengan firman-Nya, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Yang demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada umat manusia ini agar mereka bertakwa. Sehingga memang takwa itu adalah tujuan atau hasil akhir dari saum Ramadan. Kita berupaya, kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan kita meraih takwa Allah. Kita harus punya upaya, kita harus punya cita-cita dan kemauan untuk itu. Para hadirin yang saya muliakan, begitu besarnya nilai takwa hingga dijadikan sebagai tujuan dari saum Ramadan dan saum salah satu ibadah besar dalam Islam. Karena memang takwa memiliki keutamaan dan fadilah yang sangat besar dalam Islam. Takwa berasal dari kata al-wiqayah. Kalimat takwa berasal dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah itu maknanya adalah perisai, benteng, pelindung yang melindungi kita dan memberikan perisai kepada kita dari sesuatu yang tidak kita sukai, dari sesuatu yang kita takutkan. Itu al-wiqayah. Sebagian ulama menjelaskan makna at-taqwa adalah antaja'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Apa itu takwa definisinya secara syar'i? Kalau secara bahasa kita mengetahui bahwa asal katanya dari kalimat atau dari kata al-wiqayah, maka definisinya secara syar'i disebutkan beberapa definisi. Di antaranya antaja'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah, yakni Anda memposisikan adanya perisai antara diri Anda dengan azab Allah. Itu takwa. Dinding pemisah. Upaya kita untuk membangun dinding ini tadi, perisai tersebut dari azab Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan takwa. Realisasinya dengan apa? Realisasinya adalah dengan cara al-amal bima amara Allahu bih wa tarku amma nahaa Allahu an. Beramal dengan segala yang diperintahkan oleh Allah dalam syariatnya dan meninggalkan, menjauhi, menghindarkan diri kita dari apa yang telah Allah larang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang definisi takwa. Apa itu takwa Allah? Beliau menjelaskan takwa Allah ay yuta'a Allah wa la yu'sa wa ay yudhkar fala yunsa wa ay yushkar fala yukfar. Yakni makna takwa Allah adalah Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Allah itu diingat dan tidak dilupakan. Kemudian yang ketiga, Allah itu disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri, tidak diingkari nikmat-nikmat. Ini makna takwa atau definisi takwa dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ayyuta'a fala yu'sa. Ditaati Allah dan atas dasar itu jangan dimaksiati. Ini poin pertama. Yang kedua, ayyudzkar. Allah itu disebut, diingat. Fala yunsa. Maka janganlah Allah itu sampai dilupakan. Karena kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Sebaliknya, jika kita lupa kepada Allah, Allah akan melupakan dalam pengertian membiarkan kita di saat kita butuh kepadanya. Para hadirin yang saya muliakan, kadang-kadang kalimat takwa, jika disebutkan dalam suatu konteks pembicaraan tertentu, maknanya adalah meninggalkan kemaksiatan atau mewaspadai kemaksiatan. Di antaranya adalah contoh, dari makna ini adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah menyatakan, "Inna ad-dunya hulwatun khadira. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisaa." Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Kita perhatikan hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini untuk kita mengenal salah satu makna atau penggunaan kata takwa. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan sesungguhnya dunia itu hulwa, manis, rasanya manis sehingga mengundang orang untuk berebut. Khadira, hijau dia, mengundang orang untuk melihatnya sehingga berambisi untuk mendapatkannya. Manis dirasa, manis dihirup, manis dilihat, hijau dipandang. Ini dunia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu kepada kalian agar Allah melihat bagaimana kalian beramal. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka waspadalah kalian terhadap fitnah dunia, serta waspadalah kalian dari fitnah an-nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama yang menghancurkan bani Israel adalah fitnah kaum wanita. Kalimat takwa dalam konteks hadis ini diulang sebanyak dua kali. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Wattaqu adalah fi'il amr dari takwa. Kata perintah. Waspadalah kalian. Hati-hatilah kalian. Takutlah kalian terhadap fitnah dunia. Bisa menimpa kalian. Ini makna takwa. Kemudian pada yang berikutnya diulangi, wattaqun nisa. Para hadirin yang saya muliakan, Allah banyak sekali mengulang kalimat takwa dengan berbagai konteksnya di Al-Quran. Fattaqullaha wa ati'un. Hendaklah kalian takut kepada Allah dan taat kepadaku, kata Allah SWT. Ayat seperti ini diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, yang senada dengan ini pun banyak di dalam Al-Qur'an. Wa amma man taqa, wa amma man ittaqa, juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini taqaitunna, diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta wasiatnya oleh para sahabat, ketika para sahabat merasakan bahwa ini wasiat Rasul yang terakhir, wasiat seorang yang akan berpisah, para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ausina, nasihatlah, nasihatkanlah kepada kami, berilah wasiat kepada kami. Apa wasiat pertama yang keluar dari Rasul, dari lisan beliau? Kata Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kepada kalian dengan taqwallah. Apa taqwallah? Yakni, agar kalian apa? Taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Mengingat Allah dan jangan kalian lupa Allah. Kalian bersyukur kepada Allah, jangan sampai mengkufuri atau mengingkari, melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Rasul. Kita tahu di dalam khutbah-khutbah beliau juga, ketika beliau memulai khutbah atau ceramahnya, maka tiga ayat sekaligus Rasulullah mengulang-ulangnya, sering membacanya di dalam pembukaan muhadharah atau khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Ini dibaca oleh Nabi, dijadikan sebagai mukaddimah khutbah beliau, menunjukkan penting dan besarnya nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan betapa besar dan pentingnya nilai takwa bagi para hamba untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, diulangi lagi pada ayat yang kedua yang beliau sebutkan. Ayat yang ketiga pun begitu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pembukaan khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, sesungguhnya para ulama sudah menyebutkan berbagai faedah dan keutamaan taqwallah azza wajalla. Di antara terlalu banyak untuk kita sebutkan dalam majlis yang singkat seperti ini, namun kita akan mencoba membahas beberapa di antaranya. Di antara manfaat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah sebutkan di dalam ayat yang sering kita dengar di dalam pembukaan khutbahnya itu, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian mengucapkan kata-kata yang sadida. Sadid, yakni maksudnya adalah perkataan yang benar, bukan perkataan yang batil. Perkataan yang hak, bukan perkataan yang batil. Perkataan yang jujur, sidq, bukan pernyataan yang kadzib, yang dusta. Pernyataan yang adil, bukan pernyataan yang zalim. Dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Apa balasan, apa ganjaran, keutamaan dan fadilah yang akan didapatkan oleh kita? Suatu ganjaran, keutamaan yang kita tunggu-tunggu. Tidaklah seorang yang beriman, tidaklah seorang yang takut kepada Allah, seorang yang takut kepada yaumil akhir, kecuali pasti dia mengharapkannya. Apa itu? Yuslih lakum a'malakum. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan, membenahi amalan kalian. Siapa yang tidak ingin amalannya dibenahi oleh Allah, diluruskan, dijadikan tepat sesuai dengan yang diridhai dan dikehendaki oleh Allah? Siapa yang tidak ingin seperti ini? Tentunya setiap mukmin, setiap yang namanya muslim, setiap yang takut kepada Allah, setiap yang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah di yaumil akhir, pasti dia akan mengharapkan amalannya, akidahnya, manhajnya, ibadahnya, zikirnya, akhlaknya, dan seluruh urusan dalam perkara agamanya Allah luruskan, Allah bimbing. Ketika hendak jatuh, Allah angkatkan, Allah selamatkan dia. Ketika hendak melenceng, Allah luruskan lagi, Allah kembalikan kepada rel yang sebenarnya. Akidahnya benar dan lurus, manhajnya pun begitu, imannya pun begitu, ibadahnya pun dibimbing oleh Allah, diluruskan. Siapa yang enggak ingin? Tapi dengan syarat, kita harus punya modal takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat kebesaran Allah, kita takut kepada kebesarannya. Kita mengharapkan rahmatnya dan takut kepada azabnya. Kita mengharapkan jannahnya dan kita khawatir kepada nar Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini, modal dasar ini akan menentukan langkah kita ke depan, kebaikan amalan kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan yang kedua, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Pasti yaghfir lakum dzunubakum. Selalu saya ulang-ulang dalam sekian kali muhadharah kita. Kita perhatikan ayat ini setelah perintah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wa qulu, kata perintah dari yaquluna. Qulu, kata perintah. Kemudian setelah itu yuslih, bukan yuslihu. Haknya pakai apa? Sukun. Yaghfir, bukan yaghfiru. Ini menunjukkan unsur kepastian ganjaran yang Allah janjikan. Nah, maka dari itu hati-hati dalam baca Al-Quran. Kita sering kan mendengar orang-orang membaca Al-Quran yang seperti ini dianggap remeh. Melalui mix-mix speaker ya, di masjid-masjid, gak ada yang pihak-pihak yang berupaya membenahinya. Itu merubah makna. Merubah makna Al-Quran. Ketika dibaca, yuslihu a'malakum wa yaghfiru dzunubakum, sudah berubah makna itu. Para hadirin yang saya muliakan, dua keutamaan dalam ayat ini disebutkan sebagai hasil daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekali lagi ini merupakan tujuan utama dari disyariatkannya saum Ramadan. La'allakum tattaqun. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Kemudian di antara keutamaan ganjaran fadilah at-taqwa adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ingat dan tidak lupa Allah, taat dan tidak bermaksiat kepada Allah, yaj'al lakum furqana, pasti yaj'al. Perhatikan lamnya pakai apa? Sukun, bukan yaj'alu. Yaj'al lakum furqana, pasti Allah akan menjadikan bagi kalian furqan. Para mufassirin menyebutkan makna-makna furqan yang dimaksud oleh ayat ini. Salah satu di antara mereka menyatakan furqan di sini maksudnya adalah nasrullah, ay yaj'al lakum nasran min indillah. Yani Allah pasti akan menjadikan bagi kalian tolong penolong, apa? Pertolongan, kemenangan bagi kalian. Kemenangan dalam pengertiannya yang luas. Kemenangan menghadapi hawa nafsu, kemenangan di dalam menghadapi syayatin, kemenangan di dalam menghadapi kaum kuffar. Nah, ini yang pertama. Makna furqana. Yang kedua, yaj'al lakum furqana, ay yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah jadikan bagi kalian cahaya yang dengan cahaya itu kalian berjalan dan dengannya kalian bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mengenal mana yang halal, mana yang haram. Makna yang kedua ini disebutkan sebenarnya di dalam Al-Quran. Makna kedua ini disebutkan sebenarnya di ayat yang lain, di surat yang lain di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan masih juga terkait dengan takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Pasti. Yu'tikum. Bukan yu'tikum. Ya-nya dihapus. Yu'tikum. Pasti. Kalau dibaca yu'tikum, berbeda maknanya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Pasti Allah akan memberikan dua bagian dari rahmatnya, yakni dua ganjaran. Makna ini dijelaskan oleh para mufassirin, tetapi yang ingin saya sebutkan adalah berikutnya. Kemudian Allah menyatakan wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan pasti Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya yang dengan cahaya itu kalian berjalan di dalam mengarungi kehidupan Islam, kehidupan agama, kehidupan iman, sehingga dia tahu mana iman yang hak, mana iman yang batin, mana yang akidah yang hak dan mana yang batin, mana yang halal, mana yang haram. Diberi cahaya oleh Allah. Nah, diberi cahaya. Para hadirin yang saya muliakan, siapa yang tidak mengharapkan hal yang seperti ini? Di tengah banyak orang kesulitan untuk mengalahkan hawa nafsunya, di tengah banyak orang kesulitan untuk menerpa berbagai syubhat yang ada di sekitarnya, ada di lingkungannya, ada di keluarganya, di masyarakatnya, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menjamin adanya furqan yang akan Allah berikan kepada kita, tapi dengan syarat taqwa. Kita lihat sekarang di qalbu. Rasulullah menyatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa itu tempatnya adalah di qalbu. Ya. Kita periksa. Benarkah memang kita ini punya kemauan mendapatkan ridha Allah? Benarkah kita ini tergolong orang yang sudah takut terhadap azab Allah, sehingga ketika seorang itu takut kepada azab Allah, dia tidak pernah peduli manusia ketika dia tahu bahwa ini adalah perintah Allah dan harus dia jalankan. Dia tidak pernah peduli makhluk Allah siapapun kalau dia tahu bahwa ini dilarang oleh Allah dan wajib kepadanya untuk meninggalkannya. Kita periksa, punya enggak kita kemauan? Kita sedang berhadapan dengan zat yang alimun, khabirun, latifun. Maka kita berupaya untuk memposisikan takwa yang kata Rasulullah at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bahwa takwa itu tempatnya di kalbu, yakni sumber takwa, tempat bersemayamnya takwa itu adalah di kalbu, yang kemudian dia direalisasikan nampak pada anggota badannya, pada lisannya, pada telinganya, pada pendengarannya. Sehingga lisannya ketika dia berbicara, ketika dia bergerak, tidaklah bergerak kecuali karena Allah. Tidaklah dia berucap kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Begitu juga pendengaran dan kedua penglihatannya. Ini takwa. Para hadirin yang saya muliakan, dalam ayat yang tadi saya sebutkan pertama dalam surat Al-Anfal, kemudian Allah melanjutkan setelah wa yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yani Allah akan menghapuskan dosa, doa, kesalahan-kesalahan kalian. Dijelaskan oleh para ulama, yakni shagha'ir, yani dosa-dosa kalian yang kecil, dosa-dosa kecil. Wa yaghfir lakum dzunubakum ay fil kaba'ir. Yakni mengampuni dosa-dosa besar yang kalian lakukan. Wallahu dzul fadlil azim. Sungguhnya Allah adalah zat yang memiliki keutamaan yang sangat besar, sangat agung. Sangat luar biasa takwa pengaruhnya kepada iman kita. Nah, kepada ibadah kita, kepada akhlak kita, kepada muamalah kita, kepada keluarga kita. Takwa sangat besar pengaruhnya. Dan tidak mungkin kita bisa bertakwa kepada Allah, tidak bisa mungkin kita terhindar dari sesuatu yang dibenci oleh Allah, dari azab Allah, kecuali kita tahu bahwa memang itu adalah dibenci oleh Allah. Kita tahu bahwa ini akan mengantarkan kita kepada azab Allah. Bagaimana mungkin kita bisa tahu bahwa ini dibenci oleh Allah? Baik sesuatu ini tadi, sesuatu yang zahir ataupun yang batin. Bagaimana mungkin kita tahu? Tidak mungkin kita tahu kecuali melalui Al-Quran. Dan tidak mungkin kita tahu kecuali melalui bimbingan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita mengenal Al-Quran? Dari mana kita mengenal sunnah Rasul? Dengan talabul ilmi. Oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis yang sering kita dengar, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka pasti Allah akan faqihkan dia. Allah fahamkan dia tentang urusan agamanya. Faham dia. Ketika mendengar ayat itu, subhanallah, beda para hadirin. Ketika seorang alim, seorang yang berilmu tentang Al-Quran dan sunnah Rasul, mendengar satu ayat dibandingkan kita. Ayat dibacakan oleh seorang qari. Dia ingat tentang takwa. Dia ingat tentang syarat-syarat ibadah. Dia ingat tentang berbagai hukum yang bisa diambil dari ayat tadi. Beda dengan sekedar seorang abid, seorang ahli ibadah yang punya kemauan tinggi beribadah, tetapi tidak disertai dan tidak dihiasi kemauannya itu tadi, semangat ibadahnya tadi, dengan semangat ilmu. Beda sekali. Antara seorang alim mendengarkan ayat Al-Quran dan kita mendengarkan sebuah ayat Al-Quran, apa yang membedakan? Ilmunya. Maka dari itu, ini adalah suatu himbauan bagi kita semuanya, adalah suatu ajakan bagi kita semuanya untuk kita benar-benar meraih apa yang Allah janjikan melalui pintu ilmu. Para hadirin yang saya muliakan, di antara keutamaan takwa adalah Allah sebutkan di dalam surat At-Talaq, "Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Coba kita perhatikan ayat ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, bukan yaj'alu lahu, bukan yaj'ala lahu, tapi yaj'al pakai sukun lagi, makhraja, Allah jadikan untuknya, Allah jadikan baginya jalan keluar, makhraj, farajan, jalan keluar dari seluruh permasalahan dia. Ketika dia sulit memahami suatu permasalahan dalam perkara akidah yang penting baginya, yang sangat menentukan baginya apakah jannah atau nar, Allah beri jalan keluar, makhraj. Karena modal takwa tadi, takut dia kepada Allah, takut untuk salah, takut untuk Allah marah kepadanya, Allah bimbing dalam perkara ibadahnya. Ketika dia tidak tahu, Allah beri jalan keluar, makhraj. Nah, begitu juga dalam urusan-urusan yang lainnya, urusan dunia dan akhiratnya, Allah kasih baginya makhrajan. Nah, karena takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan pasti Allah akan memberi rizki kepadanya dari jalan yang tidak dia kira. Dia sudah mengira dia akan mendapat rizki, ya, dari pintu ini. Wah, kalau saya kulaan barang ini, maka pada bulan ini akan luar biasa. Nah, ternyata subhanallah, Allah menentukan lain. Dari pintu yang sudah dia hitung, sudah siapkan modalnya, ya, dia sudah jungkir balik untuk mendapatkan rezeki di bidang tadi, ya, dia sudah korbankan apa yang dia inginkan, dia korbankan waktunya, tapi ternyata dari pintu itu gak dapat. Tapi dengan takwa, dengan takwa Allah, maka Allah beri rezeki dari jalan yang tidak dia perhitungkan. Nah, tapi hati-hati ya, jangan kemudian kita menjadi orang yang apa? Materialis. Nah, mau bertakwa karena dapat rezeki yang tidak dari jalan yang tidak dia perhitungkan. Nah, hati-hati. Nah, jangan sampai kita terjebak ini. Nah, akhirnya dia rajin ke masjid dalam rangka apa? Supaya tokonya laris. Nah, baca Al-Quran, masya Allah. Dari mana? Pingin apa? Agar dari perkara dunianya. Jangan sampai terjebak. Maka dia sudah keluar dari takwa. Sudah keluar dari bingkai takwa. Nah, tetapi Allah menyebutkan itu dengan makna yang sangat luas. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, baik di dunia maupun akhirat. Di dunia rezeki yang datang dari hasil takwa itu adalah rezeki yang membuat hatinya itu muktani, merasa cukup. Rizki yang membuat kalbunya itu selalu melahirkan takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini penting. Jadi jangan sampai salah paham. Kalau orang rezekinya sempit, sudahlah kamu bertakwa kepada Allah. Nah, nanti rezekinya lapang. Nah, rezekinya luas. Rezeki yang baik itu adalah rezeki yang akan melahirkan iman. Semakin dekat dia kepada Allah, ketika mendengar perintah dari Allah, hatinya tuh lapang, seneng gitu. Ketika sedang beribadah, hatinya tuh sejuk. Sama masjid itu kangen dia, ke masjid. Sama Al-Quran itu luar biasa sangat bergantung hatinya. Lisannya pun senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rizki yang datang karena takwa. Dan yang dimaksud dengan rizki yang luas, rizki yang lapang, ya, bukan berarti harus banyak. Bukan berarti harus banyak. Kadang rizki itu sedikit kuantitasnya, tetapi kualitasnya besar. Kualitasnya besar. Rezeki sedikit tapi kualitasnya luar biasa. Itu adalah rezeki yang datang karena takwa Allah, karena takut kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah telah menyediakan bagi orang yang bertakwa sesuatu yang jauh lebih besar, sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Permisalan jannah yang telah Allah janjikan untuk orang-orang yang muttaqin. Tajri min tahtiha al-anhar, ukuluha daimun wa dhilluha. Permisalan jannah yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa itu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang makanan di dalamnya dengan berbagai bentuknya itu tidak pernah berhenti, terus berlanjut. Zilluha, dan naungan, ya, teduhan yang ada di jannah itu juga tidak pernah berhenti terus. Rasulullah menyatakan, "Inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibu tahta zilliha mi'ata amin la yaqta'uha." Di jannah itu ada sebuah pohon yang apabila seorang yang mengendarai, di dalam riwayat lain disebutkan ala khailin jawadin mudammar, mengendarai sebuah seekor kuda yang gesit dan laju larinya, itu perjalanan 100 tahun enggak selesai-selesai itu anunya, teduhannya itu ya. 100 tahun naik kuda tercepat, kira-kira tahu kuda tercepat? Yang luar biasa kecepatannya. Nah, kalau manusia dalam lari 100 meter ada yang 9, sekian detik, ya. Kalau kuda kira-kira berapa? Nah, lebih dari itu. Nah, lebih dari itu. Lebih ya. Nah, Suruh coba. Carl Lewis sama Bill Johnson itu, Ben Johnson siapa ya katanya namanya. Suruh balapan sama kuda. Ya. Itu perjalanan 100 tahun tidak putus. Ya. Naungan pohon tersebut. Nah, berarti sangat luar biasa. Apa yang kita harapkan dari dunia ini? Sekarang yang mungkin umurnya sudah 45 ke atas, dia merasakan punggung sudah linu, kepala sering pening, sering masuk angin, ya. Sudah selesai kenikmatan itu sudah selamanya. Ya. Tapi iya, yang muda-muda belum merasakan. Yang umur 25, 27 masih belum merasakan. Nah, tapi kalau sudah umurnya begini baru mulai dia. Sudah mau selesai. Selesai dunia. Itu pun dia harus kadang-kadang mengorbankan harga dirinya untuk mengejar nilai dunia yang sangat rendah itu. Dia harus mengorbankan harga dirinya kadang-kadang. Dia harus mengorbankan ibadahnya. Mengorbankan Islamnya. Sementara Allah sudah menyiapkan di dalam jannah yang tadi Allah sebutkan dalam ayat ukuluha daimun. Enggak pernah berhenti. Enggak ada penyakit stroke, diabetes, wala kolesterol, asam urat, masuk angin, keroan, enggak ada semuanya di jannah. Tidak ada itu semua. Yang ada adalah nikmat dan nikmat. Ini adalah hasil daripada takwa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Pasti Allah akan menjadikan urusan dia gampang urusannya. Mau beribadah, ibadah gampang. Allah mudahkan nih jalannya. Nah, Allah mudahkan. Kadang-kadang orang tidak Allah beri kemudahan untuk beribadah. Tidak Allah beri taufik. Mau ke masjid ada saja. Anak nangis sebentar ini, sebentar langganan datang sebentar ini. Ada saja. Nah, akhirnya dia enggak ke masjid. Ya. Mau sholat duha. Ya. Allah enggak gampangkan bagi dia. Ada saja yang menghalangi dia. Maka dengan modal takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, biasanya kita seringnya kalau begini nih konotasinya dalam urusan dunia. Yaj'al lahu makhraja, pasti Allah jadikan baginya jalan keluar, mesti mikirnya jalan keluar dalam bidang kerjaan. Mudah-mudahan dapat kerjaan. Nah, mudah-mudahan usahanya berhasil, makhraja. Nah, dalam ayat yang kedua juga begitu sama. Nah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah pasti Allah jadikan dari urusan dia gampang, berjalan mulus dan mudah. Ya. Ikut tes lulus. Ya. Buka toko banyak pelanggannya. Nah. Pertanian, masya Allah hasilnya 1 hektar menghasilkan padi bersih, bukan gabahnya 15 ton. Nah. Pinginnya itu tadi yusra-yusra itu tadi gampang-gampang. Nah, konotasinya dunia. Karena memang kita ini, maaf-maaf saja, kita ini sejak masih kecil sudah dicekoki kehidupan materialis. Sejak masih kecil. Kita memang sudah kalah perang sudah. Kita ini sudah kalah. Sejak masih kecil. Sejak masih kecil. Nah, di rumah tangga kita seperti itu. Di sekolah kita seperti itu. Di media-media kita juga seperti itu. Kehidupan serba materi, serba materi, serba materi. Nah, hadirin yang saya muliakan. Kemudian beberapa yang lainnya di antara faedah-faedah takwa, tidak cukup waktu untuk menyebutkannya. Namun kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan jalan bagi kita untuk sampai kepada takwa. Amin ya rabbal alamin. Tersisa waktu beberapa menit, kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Fadhol. Iya. Ya. Contohnya. Masya Allah, ini pertanyaan sederhana. Biar satu dulu dijawab ya. Nah, misalnya biasanya itu 4-3 pertanyaan, 2. Suka beli partai loh ya. Iya. Apa? Doa apa? Hai. Doa itu sahih. Doanya Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Doa ini sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi pengkhususannya untuk setiap witir ini yang tidak sah. Jadi kalau kita mau baca silakan kapan kita mau, boleh, itu doa bagus. Maknanya adalah ya Allah aku berlindung ya, kepada sifat ridha engkau dari sifat marahmu. Aku berlindung ya Allah dari sifat maafmu kepada sifat dari azabmu ya Allah. Dan aku berlindung dan seterusnya sampai terakhir. Itu makna doa. Pertanyaan pertama tadi, contoh rezeki yang secara kuantitas sedikit tapi kualitasnya bagus gitu. Misalnya rezeki sebenarnya globalnya yaitu rezeki yang barokah gitu lah. Rezeki yang barokah. Dimakan anaknya sehat. Ya, dianya sehat. Anaknya taat kepada Allah. Anaknya enggak neko-neko. Ya, besar sedikit minta suprafit. Biaya kan akhirnya besar kan, nggak cukup suprafit, teman-teman SMP teman SMA-nya punya yang lebih, apa yang lebih, hah, Tiger B, minta Tiger. Tapi kalau yang barokah anaknya biasa saja, anu bisa mau sekolah jalan kaki biar sehat ya, sehingga uang yang tadinya untuk beli suprafit bisa buat sedekah. Masya Allah, ini kuantitas sedikit kualitasnya bagus ya. Jadi barakallahu fikum, banyak bentuk dari makna rezeki yang barokah, yubarik fi rizqi, maknanya banyak sekali, contohnya banyak sekali. Barakallahu fikum, contoh misalkan ya, seorang di suatu keluarga punya anak 3 menjadi anggota, semua anggota keluarga menjadi 5. Uang sebulan 2 juta enggak cukup. Kenapa? Karena macam-macam pengeluarannya. Ya. Macam-macam pengeluarannya. Sebentar belikan sendal bagi anaknya. Beli sepatu baru lagi. Belum rusak, ya. Belum rusak masih bisa dipakai. Ya. Beli lagi. Beli baju lagi. Padahal kalau menjahitkan mungkin ya dengan yang sederhana bisa. Nah, minta harganya baju yang 100.000, 150.000 anaknya. Padahal 60.000 bisa. Misalnya. Tapi di keluarga yang lain, uang 500.000 sebulan barokah. Masya Allah, cukup. Ya. Cukup. Barakallahu fikum. Nah, ini contohnya. Yang satu kalau anaknya belikan mainan mobil-mobilan berapa? 60.000. Nah, nanti beli perahu-perahuan berapa? 35.000. Nah, beli pesawat-pesawatan berapa? 75.000. Yang ini tadi yang cuma 500.000 sebulan, anaknya pingin beli apa? Mobil-mobilan. Sini, ada kulitnya jeruk dibuatkan set, kasih piting sejadi, ayo main. Nah, main dia. Anaknya. Yang penting enggak nangis, yang penting enggak nakal, yang penting dia puas. Alhamdulillah. Yang itu beli kuda-kudaan kan, naik kuda itu kan ada sekarang ya, kuda yang pakai beca itu ada lagu-lagunya apa? Ya, bayar 1.000, 2.000 sekali naik. Nanti ada tukang yang lainnya dua lewat 2.000, 3.000 sehari sebulan 90.000. Nah, untuk cuma naik kuda-kudaan. Yang ini apa? Bi pingin kuda-kudaan. Ya, gampang. Tebang anunya pohon pisang itu, tak kasih jadian, kasih biting sudah. Naik kuda-kudaan. Cukup alhamdulillah. Nah, cukup barokah. Nah, enggak bisa Ustaz, anak-anak sekarang sulit. Iya, memang sulit. Lah wong anak-anak kita disuruh ngelihat televisi, akhirnya ya niru. Seperti itu. Disuruh baca majalah bobo ya niru anak kita. Ya sudah, kompleks kan masalahnya? Kompleks sudah. Nah. Jadi begitu. Ini contoh kualitas sedikit tapi kuantitas apa kualitasnya, kuantitasnya sedikit, kualitasnya masya Allah. Nah, ini penting. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang lainnya. Ya, fadhal Ustaz Fauzi. Penghalangnya. Penghalang yang pertama adalah syaitan. Syaitan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian wahai kaum mukminin adalah musuh, maka posisikan dia sebagai musuh. Kalau kita memposisikan syaitan sebagai musuh, maka kita harus kenal syaitan. Kita harus kenal bagaimana manuvernya, senjata apa yang dia pakai, perisai apa yang dia gunakan, ya, sistem tempur apa yang dia pakai. Nah, itu harus kenal. Ya. Gimana caranya untuk mengenal syaitan? Bu, Al-Quran menjelaskan, Sunnah menjelaskan. Nah, kembali lagi kepada belajar, nah, kepada ilmu. Nah, kemudian yang kedua, hawa nafsu kita. Maka kita banyak-banyak minta rahmat kepada Allah. Karena Allah menyatakan, inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimah rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang jahat, yang jelek, yang maksiat, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Akan Allah selamatkan dari kungkungan hawa nafsunya. Minta rahmat sama Allah SWT. Yang ketiga adalah kemauan untuk bertakwa. Kemauan untuk bertakwa. Kalau punya kemauan, pasti Allah beri jalan keluar. Sungguh-sungguh kemauannya untuk sampai pada takwa, pasti Allah beri jalan keluar. Allah menyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya kata Allah, coba kita perhatikan, walladzina jahadu bina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh serius di dalam menempuh, berupaya, beramal di jalan agama kami ini, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan agama kami. Sungguh-sungguh serius, kemauan tinggi untuk sampai kepada takwa Allah azza wajalla. Sekarang yang perlu dipertanyakan, kenapa? Atau pertanyaannya, apa kita sudah punya kemauan atau belum? Kita buktikan sekarang. Kita punya kemauan atau tidak? Misalkan, kita hidup di dunia mencari rezeki. Kan begitu? Ya. Tetapi kita juga hidup di dunia untuk kembali kepada akhirat. Kita mencari rezeki untuk kepentingan sejenak di dunia 40, 50, 60 tahun. Biasanya kalau sudah 60 tahun sulit menikmati. Nah, sulit menikmati. Dan kita hidup di dunia beramal untuk kehidupan yang abadi. Kita lihat sekarang keumuman kita. Keumuman kita. Kalau kita bekerja, yang pekerjaannya itu menuntut kita untuk habis subuh segera keluar, maka kita akan segera keluar habis subuh. Nah, kalau pekerjaan kita membutuhkan dari kita untuk banyak relasi, maka kita akan hubungin banyak pihak. Maka kita akan membuat media-media promosi. Kita akan sebarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita akan berupaya dengan serius bagaimana kita bisa berhasil di dalam usaha kita. Sekarang kita bandingkan dengan usaha kita untuk bertakwa. Sudahkah seperti itu kesungguhan kita? Sehingga kalau kita gagal dalam dunia, waduh, pusing kita. Diajak ngomong merengut. Nah, anak sedikit salah ngamuk dia ditampar dia. Ya. Karena gagal dalam dunianya. Coba kalau dia jatuh dalam dosa, gagal dalam takwa, gagal dalam taat kepada Allah. Tadi saya sempat berdusta, ya Allah. Pernahkah kemudian dia bersedih? Serius di wajahnya nampak. Ketakutan di wajahnya nampak. Sudahkah seperti itu? Atau belum? Kalau belum, berarti kita belum sungguh-sungguh. Urusan akhirat kita masih keliru. Masih salah. Masih belum serius. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah. Kita ingin meniru Rasul sebat semaksimal yang bisa kita lakukan. Dan tentu kita pasti tidak akan bisa meniru seperti beliau sepenuhnya. Tetapi berupaya dan berupaya. Ketika kita pernah membahas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam jika melakukan sholat malam sampai apa? Bengkak kakinya. Dalam riwayat lain disebutkan sampai pecah kaki. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum. Toh ternyata tingkat ibadahnya seperti itu. Ketika Aisyah menyatakan kepadanya, ya Rasulullah, innaka abdun qad ghafarallahu laka min dhanbik. Khalas. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, wahai Muhammad, ya Rasul. Kenapa seperti ini? Apa jawaban Rasul? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Diberi apa sih Rasul oleh Allah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kendaraan yang banyak sekali? Tanah beribu-ribu hektar sehingga harus bersyukur. Rumah yang luas. Peternakan yang banyak, perkebunan dan pertanian yang banyak. Kalau kita kan kalau disuruh bersyukur mesti konotasi kita ke sana kan? Rasulullah tidak. Jawabannya afala akunu abdan syakura. Nah, coba kita bandingkan sekarang. Dari situ kita akan bisa menjawab. Sudahkah kita selalu mengedepankan takutnya kita kepada Allah dibandingkan takutnya kita kepada manusia? Sudahkah kita lebih mengharap dan mengedepankan meraih ridha Allah di samping atau dibanding ridha manusia? Kita kan coba sekarang. Ayo, ada tawaran. Si fulan, mobil ente yang ente beli 50 juta itu ada pembeli di mana? Di Mojokerto. Ya. Mau dibeli 75 juta. Di telepon enggak bisa, di SMS enggak bisa. Ya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Berangkat ke Mojokerto. Nah, berangkat kita. Nah. Coba sekarang kita kembali kepada urusan akhirat. Nah. Sudahkah upaya kita seperti itu? Kita disebut diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barang siapa kata Rasul, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Barang siapa yang bersom sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan wajahnya dari an-nar sejauh perjalanan 70 tahun. Kita dengar ini. Mau kita bersom? sehari? Coba jawab, masing-masing akan menjawabnya. Luar biasa kan ternyata perbandingannya itu. Sehingga dari situ kita sulit bertakwa. Karena kita sulit dan tidak bisa mencapai takwa, amalan kita pun tidak terjamin untuk bisa lurus. Karena seperti itu, akhirnya apa? Sulit kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya sebagai konsekuensi. Wallahu a'lam bisawab. Yang terakhir. Ya, Pak Haryono, terakhir ini. Buletin ilmu. Pahala yang riba, ya. Diambil kayunya maksudnya. Ditebang untuk diambil kayunya. Boleh. Nah. Ya. Ini ya. Ya. Iya. Yeah. Yeah. Nah, berarti kalau gitu bisa dibaca di buku itu. Jadi jawabannya Pak Haryono sudah ada di buku yang berjudul tadi Pak Haryono sebutkan. Pertanyaannya iya. Yeah, itu sudah jawabannya lengkap di situ insyaallah. Nah. Pertanyaannya ghibah itu bisa menghalangi ganjaran dan pahala di bulan Ramadan. Begitu. Tetapi kalau membicarakan kejelekan orang-orang yang memang menyebarkan kerusakan di muka bumi, menyebarkan amalan-amalan yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau akidah-akidah yang menyesatkan, apakah ini tergolong riba? Jawabannya sudah dijelaskan di buku tersebut tadi, menebar dusta membela teroris Khawarij. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muslim. Dijelaskan pula oleh beliau Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin bab khusus tentang pembicaraan-pembicaraan yang tidak tergolong riba. Nah, termasuk yang Pak Aryono tanyakan tadi. Nah, insyaallah bisa dibaca di sana. Mudah-mudahan bisa mewakili sehingga majelis ini pun tepat jam 9 bisa diakhiri. Nah, kurang lebihnya. Ha, terakhir sudah. Iya. Oh gitu. Iya. Pertanyaannya mana yang lebih afdal, salat tarawih di masjid berjamaah ataukah di rumah? Nah, pendapat jumhur ulama bahwa sholat tarawih di masjid bersama jamaah afdal, lebih utama. Ya, sholat tarawih berjamaah di masjid bersama jamaah itu afdal dibandingkan sholat sendiri di rumah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Hah? Apa itu? Iya. Saum sunnah dan juga insyaallah masuk saum Ramadan. Insyaallah. Nah. Walaupun sebagian ulama lebih menekankan kepada saum sunnah, yakni selain Ramadan. Wallahu alam bisawab. Semoga apa yang kita kaji ini menjadi ilmu nafi'. ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.